بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوانا في الله حفظكم الله. Hadith yang sering kita dengarkan datang dari sahabat Salamah bin Abdullah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, di mana Nabi alaihi salatu wasalam di dalam sabdanya mengatakan, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi aw fi badanihi fa'indahu qutu yaumihi fakanna mahizat lahu dunya. Orang siapa yang pagi subuh dalam keadaan aman dalam perjalanannya, aman dalam aktivitasnya, tidak ada gangguan dan ancaman kekhawatiran, kemudian juga sehat secara jasmani, kemudian juga telah tercukupi cadangan ekonomi, maka seakan-akan telah diberikan dunia kepadanya dengan sedemikian banyak. Ini nikmat yang kita syukuri di pagi hari ini dan di pagi-pagi yang sebelumnya kita lewati dalam keadaan aman. Kita lalui dalam keadaan mendapati kesehatan dan kita melaluinya juga dengan kecukupan secara kebutuhan ekonomi. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang pastinya banyak dari kalangan mereka-mereka yang kehilangan tiga perkara tersebut akan sangat merindukan, sangat berharap untuk bisa menemukannya kembali, untuk bisa mendapatkannya, khususnya rasa aman. Kata ulama, kenapa di dalam hadis ini disebutkan keamanan itu diurutan yang pertama? Karena nikmat keamanan ini akan menjadi modal paling utama. Apalah artinya badan sehat, apalah artinya uang, materi yang melimpah, tetapi situasi dan kondisi tidak aman. Seorang itu akan bisa melihat nikmat ketika ada pembanding di saat nikmat itu tidak ada. Orang sehat, dia tahu itu sehat adalah nikmat ketika dia sakit. Orang berkecukupan, dia akan tahu bahwa kecukupan itu nikmat ketika dia berkekurangan. Maka orang juga akan bisa merasakan keamanan itu adalah nikmat ketika bisa membandingkan suasana di saat tidak aman. Na'udzubillah, kita harus mensyukuri nikmat di saat kita harus mengalami yang sebaliknya. Na'udzubillah, kita diingatkan tentang besarnya nikmat dengan harus ditimpakan hilangnya nikmat itu sendiri. Jangan sampai kita hanya akan bisa menyesali nikmat yang telah hilang. Di mana di saat nikmat itu ada, tidak ada kesyukuran padanya. Perlunya kita mengambil i'tibar dari segala macam peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-hambanya. Dan terkhusus adalah dari kalangan kaum muslimin. Di saat-saat hilang nikmat itu, maka menjadi sebuah nasihat sekaligus ibrah untuk dipelajari, direnungi apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah musibah dan ujian kepada sebagian kaum muslimin yang lain. Apa yang kita dengar peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di wilayah Rohingya, itu satu musibah besar yang menimpa mereka secara khusus dan sesungguhnya menimpa kaum muslimin secara umum. Bukankah kita tahu bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara? Bukankah kita juga tahu bahwa al-mu'min lil mu'min kal bunyan atau kal jasadil wahid yasudu ba'duna yasudu ba'duha ba'duhum ba'dha? Satu kesatuan yang apabila tertimpa salah satunya dengan sesuatu yang tidak menyenangkan akan dirasakan oleh yang lainnya, sebagaimana satu tubuh ketika satu anggotanya terluka maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan penderitaannya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala jaga negeri ini yang kita hidup padanya dengan keamanan, sehingga keislaman kita tidak menjadikan sebuah perkara yang harus berkonsekuensi mendatangkan intimidasi, mendatangkan perlakuan-perlakuan yang keji, bahkan sebaliknya diberikan keleluasaan untuk menjalankan ibadah, untuk menampakkan syiar-syiar Islam, dan untuk dimakmurkan syariat-syariat Islam, difasilitasi oleh negara dan seterusnya. Na'udzubillah, ketika terjadi menjadi umat muslim harus mendapatkan perlakuan keji, ditempatkan pada status yang tidak layak hanya karena semata-mata keislamannya. Tidak diberikan keleluasaan jangankan untuk beribadah, untuk menikmati hidup, yang itu adalah hak, yang kata mereka ada hak bagi sosok manusia yang harus dijamin. Tapi ketika menimpa kaum muslimin, seakan-akan aturan-aturan tersebut tidak berbunyi. Dan patut kita merenungi apa sebab dari semua itu. Tentunya perkara yang jelas bahwa musuh-musuh Islam, mereka amat sangat benci ketika Islam itu eksis di muka bumi. Namun mereka tidak akan memiliki kekuatan terhadap kaum muslimin apabila kaum muslimin berada di atas al-izzah, di atas kekuatannya, di atas kewibawaannya. Kapan kaum muslimin di atas kewibawaan? Ketika mereka kembali dan betul-betul di atas ajaran agama Islam yang sebenarnya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Idza tabai'tum bil 'ina, akhadtum adnab al-baqar, wa radhitum biz-zar', wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum adh-dhullah, la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Ini sangat jelas. Apabila kalian wahai kaum muslimin telah berani menghalalkan riba, telah berani memakan harta riba, mencari penghasilan dengan cara riba, kemudian kalian sudah lebih cinta kepada peternakan, kepada pertanian, dan kalian meninggalkan perjuangan di jalan Allah berjihad, baik berjihad dalam bentuk talabul ilmi dan juga dakwah, dan itu adalah jihad yang paling besar, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan kejahilan, dan juga makna jihad ketika tiba waktunya sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam syariatnya. Ketika kalian keadaannya demikian, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada kalian kerendahan, direndahkan oleh umat yang lain. Allah tidak akan cabut keadaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali ke dalam pangkuan ajaran agama kalian, meninggalkan riba, kemudian kembali memprioritaskan urusan akhirat, urusan agama, kemudian mencintai, memperjuangkan dan berkorban untuk agama ini, maka Allah akan datangkan pertolongannya. Perkara yang jelas, ketika Nabi alaihi salatu wasallam memberitakan, yushiku an tada'a alaikumul umam, umat-umat itu akan berupaya terhadap kalian, berkerubut, kama tada'a al-akalah ila qas'atiha, seperti orang-orang berkerubut mengerumuni hidangan di tempat penyajiannya. Ila akhiril hadis. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan gambaran yang demikian tentang bentuk permusuhan musuh-musuh Islam atau umat-umat yang lain terhadap umat Rasulullah, umat Islam. Sehingga para sahabat bertanya, "Aw min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah?" Apakah itu terjadi ketika kami nanti pada waktu itu jumlahnya minoritas, sehingga kok bisa diperlakukan demikian, menjadi bulan-bulanan umat-umat yang lain? Apakah karena kami nanti jumlahnya minoritas? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, bal antum yauma idzin katsir, tapi justru nanti kalian dalam jumlah yang banyak. Walakinnakum ghusa, tetapi kalian tidak lebih seperti buih. Ka ghusa is-sail, buih yang ada di tepian pantai. Itu semua berita. Dan kembalinya kekuatan, kewibawaan, izzah al-Islam al-Muslimin lahir dari upaya kaum muslimin sendiri ketika kembali kepada agamanya, sehingga Allah lah yang akan menurunkan pertolongannya. Tidak ada kelemahan, tidak ada kehinaan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan atau menurunkan pertolongannya. Tapi di sisi lain, tentunya kita berupaya sesuai dengan apa yang telah kita tahu, mewujudkan hukukul ukhuwah, hak-hak persaudaraan. Tidak bisa kita membantu, kita ikut merasa prihatin, ikut merasa sedih, dan ikut memberikan apa yang bisa kita berikan. Dan yang paling utama tentunya adalah bidu'a, dengan doa. Doa silahul mu'min, sesuai dengan apa yang dihimbau oleh pemerintah kita. Alhamdulillah, maka kita berupaya untuk melaksanakan himbauan pemerintah, sekaligus itu adalah bagian dari sunnah dan juga bagian dari wujud apa yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kitab kita, Syarah Masailil Jahiliyah, masuk pada poin ziyadatuhum fil ibadati ala ma syara'ahu Allah wa naqsuhum minha, penambahan mereka di dalam ibadah terhadap apa yang telah Allah syariatkan, dan pengurangan mereka terhadap syariat tersebut. Al-mas'alatani at-tasi'ah was-sittun was-sab'un. Poin, ada dua poin, yang ke-69 dan poin yang ke-70. Az-ziyadatu fil ibadah, penambahan di dalam ibadah. Ka fi'lihim yawma Asyura, seperti pelaksanaan mereka pada hari Asyura. Wa naqsuhum minha, dan pengurangan mereka terhadap ibadah tersebut. Ka tarkil wuquf bi Arafat, seperti prosesi ibadah haji yang mereka masih kerjakan tetapi ditinggalkan perkara inti dari haji tersebut, yaitu wukuf di Arafah. Jadi di dalam menjalankan ibadah ada yang dilakukan dengan menambah dari ibadah yang sudah ada. Yang penambahan itu tidak terdapat di dalam ajaran asalnya. Ini perilaku kaum jahiliyah. Kalau tidak menambah, mengurangi. Yang sudah ada dikurangi, yang ada tidak dikerjakan, diganti, dirubah. Ini juga sama. Penambahan dan pengurangan itu terjadi, dilakukan oleh kaum jahiliyah dan diikuti oleh orang-orang yang menganut ajaran mereka, baik secara sadar mengadopsi ajaran tersebut ataukah dengan tidak sadar karena kejahilannya. Asy-syarhu qala Syekh Saleh الفوزان حفظه الله تعالى Amma ziyadatuhum fil ibadah. Adapun penambahan mereka di dalam ibadah. Fakama yaf'aluna fi yaumi Asyura. Maka seperti apa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan di hari Asyura. Hari Asyura itu hari apa? Hari pada tanggal 10 di bulan Asyura. Bulan Muharram. Bulan Muharram jadi bulan Syura. Karena di situ ada hari Asyura. Sebagian orang mengatakan bulan Muharram dengan bulan Syura. Wa huwa al-yawmu al-ashir, yaitu hari ke-10 atau tanggal 10 min syahrillahil Muharram, dari bulan Allah al-Muharram. Wa hadzal yawmu hasala fihi hadatsun 'azimun. Dan pada hari tersebut telah terjadi kejadian yang besar. Terjadi peristiwa besar. Apa itu? Terjadi peristiwa apa pada hari Asyura? Peristiwa besar. Peristiwa diselamatkannya Nabi Musa. Dibinasakannya Fir'aun. Itu satu peristiwa. Ada peristiwa lain juga yang juga besar. Apa itu? Apa? Yang terkait dengan ritual yang nanti akan dijadikan sebagai dasar penambahan di dalam ajaran agama. Nanti akan disebutkan. Wa igraku Fir'auna wa qaumihi, yaitu ditenggelamkannya Fir'aun dan kaumnya. Wa inja'u Musa alaihi salam wa qaumihi, dan juga diselamatkannya Musa alaihi salatu wasalam dan kaumnya. Fahuwa yaumun, maka hari itu adalah hari intasara fihil haq alal batil. Hari di mana kebenaran mendapatkan pertolongan dari kebatilan. Intasara ay ghalaba. Hari itu adalah hari ketika kebenaran mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan atas kebatilan. Wasamahu Musa alaihi salatu wasalam. Kemudian Musa alaihi salatu wasalam berpuasa di hari itu, syukran lillah, sebagai perwujudan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa baqiya siyamuhu masyru'an ala au indal muslimin. Dan tetap terus disyariatkan puasa itu pada kaum muslimin. Menjadi syariat yang ditetapkan bagi kaum muslimin. Li'annahu lamma hajara an-nabiyyu alaihi salatu wasalam ila al-madinati wajada al-yahuda yasumuna hadha al-yawm. Yasumuna hadha al-yawm. Karena ketika Nabi alaihi salatu wasalam tiba di saat berhijrah ke Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi, mereka berpuasa pada hari tersebut. Fasa'alahum, maka Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada mereka, limada yasumunahu, mengapakah kalian berpuasa di hari ini? Faqalu, mereka mengatakan, innahu yaumun najallahu fihi Musa wa qaumahu. Sesungguhnya hari ini hari yang Allah selamatkan Musa dan kaumnya. Wa halaka fihi fir'auna wa qaumahu, dan Allah hancurkan, binasakan Fir'aun beserta kaumnya. Wa samahu Musa, kemudian Musa berpuasa, wa nahnu nasumuhu, dan kami pun berpuasa. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih pantas atau lebih berhak terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam dibanding kalian. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam keterkaitannya dengan para rasul yang Allah utus, ini sangat kuat. Sedangkan orang-orang Yahudi keterkaitannya dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu berada pada bagaimana kejujuran mereka di dalam menerima ajaran Rasulullah SAW. Ketika mereka tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka berarti mereka tidak betul-betul berada pada kedekatan kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam keterikatannya atau keterkaitannya, namun hanya sebatas pengakuan saja. Fasamahu SAW wa amara bisiyamihi, kemudian Nabi alaihissalam berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Wa amara bi sawmi yaumin qablahu wa yaumin ba'dahu, ataupun memerintahkan untuk berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Mukhalafatan lil yahud, dalam rangka untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Hadha huwa al-mashru', ini yang disyariatkan. Fi yaumi Asyura, pada hari Asyura. Wa huwa siyam, yaitu amalan puasa. Lakin ahlul jahiliyah, akan tetapi orang-orang jahiliyah, yaziduna fihi ala siyam, mereka menambah-nambahi dari ibadah puasa. Wal yahudu yaja'alunahu yaum yauma'id, orang Yahudi menjadikan hari itu sebagai hari perayaan. Yuzinuna fihi buyutahum, mereka menghiasi rumah-rumahnya. Yuzinuna fihi auladahum wa nisa'ahum, mereka juga menghiasi anak-anaknya, para wanita-wanitanya, untuk meramaikan, merayakan hari besar, hari raya. Ya'tabirunahu yawma 'idin, mereka menjadikan hari tersebut dianggap sebagai hari Aid, hari raya. Fahum jadu fihi 'alal masyru', maka mereka kemudian dengan semua yang dibuat-buat di hari tersebut selain daripada puasa, itu telah menambah apa yang telah disyariatkan sebelumnya. Faziyadatu 'ala siyami, maka penambahan atas puasa, fi yaumi Asyura, pada hari Asyura, min dinil jahiliyah, itu termasuk ajaran agama jahiliyah. Nah, jadi pada hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram, itu banyak praktek-praktek yang dilakukan oleh beberapa umat, umat Yahudi berpuasa dan berhari raya. Umat Syiah sebaliknya, mereka bersedih. menampakkan kesedihan. Tapi juga berhari raya, mereka rayakan. Mereka rayakan dengan ungkapan kesedihan. Yang lurus, kaum muslimin, di hari tersebut berpuasa. Wakadzalika rafidhah, demikian pula kaum rafidhah. Zadu fi hadzal yaumi, mereka juga menambahi amalan-amalan di hari tersebut. Wa'tabaruhu yauma huznin, mereka menjadikan hari itu dianggap sebagai hari kesedihan. Wa yauma niyahatin wa nadbin, hari untuk berbelasungkawa, berkabung. Atas apa? Berkabung atas apa? Melakukan apa namanya? Ikut merasakan penderitaan Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Namun bentuk-bentuk yang mereka lakukan itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Mereka kenal dengan hari apa namanya? Hari Karbala. Kenapa dikatakan hari Karbala? Karena Husain bin Ali bin Abi Thalib itu mengalami peristiwa meninggalnya dalam kondisi fitnah yang sangat dahsyat, dan sesungguhnya menjadi penyebab terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib itu mereka juga, orang-orang Syiah yang memprovokasi, menghasut dan menipu Husain bin Ali bin Abi Thalib hingga terbunuh di Karbala. Yang kemudian tanah Karbala menjadi tanah suci bagi mereka ketika beribadah. Sebagian mereka itu merasa ada kekhusyuan tersendiri ketika ibadah di tanah Karbala. Kalau tidak bisa ibadah di tanah Karbala, di tempat Karbala, maka mengambil bagian tanah dari Karbala dibawa kemana-mana. Kalau sujud, taruh di tempat sujudnya. Jadi sujud tanah Karbala. Li'anahul yaum alladhi qutila fihi al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Karena hari tersebut hari ketika Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh. Ini yang banyak menjadikan manusia tertipu. Pengakuan-pengakuan mereka membela Ahlul Bait menjadikan banyak manusia tertipu, seakan-akan memang betul. Apalagi ketika mereka sudah mengemas dengan ratapan-ratapan, curhat-curhat kesedihan, sehingga diantara upaya-upaya mereka menggalang dan merekrut untuk memperbanyak pengikut itu terbiasa membangkitkan kesedihan-kesedihan, diingatkan atas musibah yang pernah menimpa, lalu diperingati, diingat-ingat, renungan itu mulai bibit-bibit untuk menggalang ritual Syiah. Diingatkan atas musibah yang pernah menimpanya, lalu diingat-ingat, lalu bersedih, lalu mengeluarkan ungkapan-ungkapan ratapan, berkabung, dan seterusnya. Ini mereka lakukan, kaum Rafidhah, juga di hari Asyura. Wallahu ta'ala alam. bentuk-bentuk lain. Ada di masyarakat tertentu membuat satu makanan. Itu dari mana asalnya? Dari mana, Pak? Sejarahnya itu. Enggak tahu. Ya, dalam rangka apa itu? Enggak tahu. Dalam rangka apa, Mbah? Enggak tahu juga. Ya sudah. Kalau itu dinisbahkan untuk sebuah acara di dalam Islam, sama, itu berarti penambahan. Nah, apalagi diadakan di masjid, ya, diundang guru atau habib. Nah, ini acaranya itu. Walaupun itu dilaksanakan secara mayoritas di tengah masyarakat, kalau itu tidak ada di dalam Islam lalu dinisbahkan kepada Islam, itu namanya penambahan. Dan juga bentuk-bentuk lainnya. Adapun kaum muslimin yang disyariatkan berpuasa. Nah, berpuasa karena melaksanakan sunnah yang dicontohkan dan disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan terkait dengan Al-Husain. Nah, tapi karena pelaksanaan terhadap syariat Islam yang itu telah dicontohkan dan ditetapkan sebagai sebuah ajaran ibadah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa amma naqsuhum minal ibadah, adapun pengurangan mereka terhadap ibadah, bagaima hasala minhum fil hajj, seperti apa yang telah terjadi dilakukan oleh mereka pada prosesi manasik haji. Kana fil jahiliyah, mereka dulu pada zaman jahiliyah, yahujjunal bait, mereka masih melaksanakan prosesi manasik haji. Li'annahu min baqaya dini Ibrahim alaihi salatu wasalam, karena itu termasuk diantara peninggalan agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang masih tersisa. Lakin, tetapi adkhalu fil haji, mereka memasukkan ke dalam prosesi manasik haji taghyirat wa syirkiyat, perubahan-perubahan dan syirikan-syirikan. Karena Allah syara' al-wuquf bi Arafah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan dari prosesi manasik haji itu wuquf di Arafah. Fasaru la yaqifuna bi Arafah. Lalu kemudian mereka tidak menjadikan wuquf yang menjadi salah satu prosesi di dalam manasik haji itu dilaksanakan di Arafah. Mereka wukuf tetapi tidak di Arafah. Bal yaqifuna fi Muzdalifah, tetapi mereka wukufnya di Muzdalifah. Nah, merubah. Wa hadha naqsun fil ibadah, ini namanya pengurangan di dalam ibadah. Walamma hajjan nabiyyu alaihi salatu wasalam kanu yadhunnuna annahu sayaqifu ma'ahum fi Muzdalifah. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasalam berhaji, mereka menyangka kalau Nabi alaihi salatu wasalam itu akan berwukuf bersama mereka di Muzdalifah. Wa tajawaza alaihi salatu wasalam ila Arafata. Namun Nabi alaihi salatu wasalam terus melewati Muzdalifah dan menuju Arafah. Fa waqafa fi Arafata. Dan beliau berwukuf di Arafah. wa'ada al-hajj ala millati Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau mengembalikan prosesi manasik haji yang sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang semula. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, summa afwidu min haitsu afadan nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah. Kemudian bertolaklah kalian dari arah mana manusia mereka bertolak. Ini dari Arafah yang dilakukan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, pada asal mula disyariatkannya ibadah manasik haji. Dan memohonlah kalian ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang ayat ini, wa amarahu ayakuna wukufahu ma'a jumhurin nas. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk menjadikan wukufnya dilakukan bersama mayoritas manusia yang telah berlaku sebelumnya, dimulai dari masa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bi Arafat, yaitu dimulai atau dilaksanakan wukuf itu di Arafah. Kama kana jumhurun nas yasna'un wa yaqifunaha, di mana mayoritas manusia mereka berwukuf di Arafah, illa Quraisy, kecuali orang-orang Quraisy. Fa innahum lam yakunu yakhrujuna minal haram. Alasan mereka kenapa tidak mau wukuf di Arafah, karena mereka tidak mau keluar dari tanah haram. Kenapa? Karena mereka merasa kami penduduk negeri haram, kami tuan rumah di negeri haram ini, maka kami tidak mau keluar dari tanah haram. Sehingga mereka berada di ujung batas perbatasan area tanah haram. Kalau ke Arafah itu sudah keluar dari tanah haram. Nah, sehingga mereka wukufnya di Muzdalifah. Nah, ada satu riwayat datang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kanat Quraisy mamandana dinaha, dulu Quraisy dan orang-orang yang mengikuti ajaran agamanya, yaqifuna bi Muzdalifah, mereka berwukuf di Muzdalifah. Nah, wa kanu yasmuna al-humus, mereka menyebutnya itu al-humus. Al-humus al-quwah, orang-orang yang mereka punya kekuatan, atau orang-orang yang mereka kuat di dalam berpegang teguh kepada agamanya. Wa kana sa'irun nas yaqifuna bi Arafah, padahal banyakkan dari mayoritas manusia mereka wukuf di Arafah. Qalat, beliau mengatakan, falamma ja'al islamu amarallahu nabiyahu alaihi salatu wasalam ay ya'tiya arafat wa yaqifu biha summa yufidu minha. Ketika datang Islam, Allah perintahkan nabinya untuk datang ke Arafah, wukuf di Arafah, kemudian memulai bertolak dari Arafah di dalam kelanjutan prosesi manasik haji yang lainnya. Nah, yani min Arafah. Wa hadha raddun 'ala al-musyrikin. Ini bantahan untuk kaum musyrikin, fi wuqufihim bil Muzdalifah, atas wukufnya mereka yang dilaksanakan di Muzdalifah. Wa kadzalika zadu fi talbiyah, mereka juga menambahi dalam lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. labbaik la syarika lak labbaik. Itu talbiyahnya. Ditambah illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Sudah dinyatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Aku penuhi panggilanmu labbaik. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu illa syarikan, kecuali yang itu adalah sekutu milikmu. Tidak ada sekutu bagimu kecuali yang itu adalah sekutu milikmu. Artinya apa? Berarti ada sekutu. Ya. Jadi Allah tidak ada sekutu baginya kecuali yang sekutu itu memang milik Allah. Jadi mereka meyakini Allah itu tidak punya sekutu kecuali yang diangkat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu beberapa sembahan-sembahan yang mereka tandingkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Padahal wukuf di Arafah itu adalah rukun inti daripada prosesi manasik haji. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berikan faedah bahwasanya la yasih al-hajj illa bihi. Orang berhaji tidak wukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Sehingga kata beliau habibullah taala, man fatahu al-wukuf fatahu al-hajj. Barang siapa yang terluput dari menunaikan wukuf, maka dia terluput dari penunaian ibadah haji. Kalau jalin san hajan summa tala'al fajru min lailatul id. Ketika seorang datang berhaji, kemudian fajar telah terbit dari malam id. Tanggal berapa berarti? Tanggal id itu tanggal berapa? Tanggal 10. Fajar terbit dari malam id, berarti tanggal 10 terbit fajar. Wahwa lam yasil ila Arafah, tapi dia belum sampai di Arafah. Fainal hajja qad fatahu, maka hajinya sudah luput, artinya tidak sah. Wa alaihi ayyahula ihramahu min hajjin ila umrah. Yang dilakukan apa? Sudah dirubah hajinya untuk menjadi umrah. Nah, karena haji itu dimulai pada tanggal 8 menuju mana? Menuju Mina, kemudian menginap di Mina, mabit di Mina. Esok pagi ketika terbit matahari bergerak kemana? Ke Arafah itu tanggal berapa? 9. Kemudian wukuf. Nanti tenggelam matahari bertolak lagi kemana? Muzdalifah. Kemudian menginap di Muzdalifah. Esok paginya, pagi-pagi berangkat kemana lagi? Berangkat kemana lagi? Ke Mina. Untuk apa? Melempar jumrah dan seterusnya. Nah, ini acara inti wukuf di Arafah ditiadakan. Di Arafah ditiadakan, diganti di Muzdalifah. Itu ajaran orang-orang Quraisy zaman dulu. Mereka merasa lebih berhak sebagai tuan rumah sehingga tidak mau keluar dari area tanah haram. Wa hakadha kullu man naqasa syai'an minal ibadah, dan begitulah semua orang yang dia mengurangi sedikit saja dari prosesi ibadah yang telah ditentukan, telah ditetapkan, fa innahu ala dini ahlil jahiliyah, maka dia sesungguhnya berada di atas agama ajaran jahiliyah. Wa kadzalika man zada fid din, demikian pula orang yang dia menambah di dalam ajaran agama, fa innahu ala dini ahli al jahiliyah, dia juga berada di atas ajaran agama jahiliyah. falbida'u wal khurafat kulluha min dinil jahiliyah. Semua bentuk-bentuk bid'ah, bid'ah amaliyah, bid'ah itiqadiyah, bid'ah qauliyah, dan juga khurafat, anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan terhadap kejadian-kejadian yang tidak benar, itu semua dari ajaran-ajaran jahiliyah. Oleh karena itu kita penting tahu agar kita bisa memilah, memilih, oh ini ajaran bukan ajaran Islam tetapi sudah ditambahkan. Ya, kita tidak boleh mengikutinya, walaupun kok kebanyakan mengikuti, kebanyakan melakukan, berarti kebanyakannya salah. Masa kebanyakannya salah? Lawang salah. Masa kalau banyak menjadi betul? Ya kan? Berarti semua yang dilakukan oleh orang-orang itu semuanya salah. Ya berarti kalau itu tidak ada di dalam Islam, kalau mereka semua mengamalkan lantas menjadi ada di dalam Islam. Berubah berarti wahyunya. Karena banyak orang melakukannya, lalu berubah wahyu? Ya tidak. Ya sudah. Berarti walaupun banyak yang melakukannya, kalau tidak ada dari wahyu Islam, berarti bukan ajaran Islam. Itu tambahan. Kalau yang mengikutinya tidak mau kembali kepada ajaran Islam, berarti dia menganut ajaran jahiliyah. Tetapi belum tentu dikatakan dia orang jahiliyah, tetapi menganut sisi-sisi ajaran jahiliyah. Karena beda orang menganut ajaran jahiliyah dalam beberapa hal dengan orang yang dia adalah jahiliyah, orang jahiliyah. Berarti bukan orang Islam. Tapi kalau orang menganut beberapa sisi ajaran Islam, dia orang Islam, tetapi ada tercampuri poin-poin jahiliyah. Nah, ini ikhwan, kita baca. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair walhamdulillahirabbil alamin. Fadlu hafizakumullah.